الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang telah berlalu kita telah jelaskan tiga alasan atau tiga hujah bahwa tafsir ma'iyah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan hakikatnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah kemudian menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penjelasan pembagian manusia dalam menyikapi ma'iyatullah. Jadi ada tiga golongan yang disebutkan oleh para ulama, tiga golongan manusia dalam menyikapi sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, in qasaman nasu fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi salasatu aqsam. Manusia dalam permasalahan ma'iyatullah itu terbagi menjadi tiga golongan. Al-qismul awwal yaquluna inna ma'iyatallah ta'ala li khalqihi مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصر والتأييد في المعية خاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على أرشه. Pendapat yang pertama, ini golongan yang pertama mengatakan bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama dengan makhluknya itu memberikan konsekuensi ilmu dan Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya. Fil ma'iyatil ammah, ini adalah ma'iyah secara umum. Ma'anusri wa ta'yidi fil ma'iyah khasah. Ya. Adapun ma'iyah khasah ditambah lagi dengan apa? Pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ma'iyatul ammah, al ma'iyah al ammah, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-gerik hamba-hambanya. Adapun ma'iyah secara khasah adalah pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'thubuti uluhi bidzatihi wastiwa'ihi ala arsyih. Bersamaan dengan tetapnya ketinggian, mereka menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Wa haula humus salaf wa madhhabuhum wal haqq kama sawaqa taqriruhu. Ini adalah ucapannya para salaf dan mazhab mereka inilah yang benar sebagaimana yang telah kita jelaskan dengan mendetail. Ya, telah berlalu penjelasannya dengan mendetail. Jadi ini pendapatnya para salaf bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya tapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk-Nya. Kebersamaan Allah secara umum artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-gerik kita. Adapun kebersamaan Allah secara khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ini adalah ucapan atau pendapatnya para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Qala al-qismu tsani. Golongan yang kedua, yaquluna inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha ay yakuna ma'ahum fil ard ma'anafi uluwihi wastiwa'ihi ala arsyih. Golongan yang kedua, mereka mengatakan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk-makhluknya memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka di bumi. Ya, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya di bumi. Taib. Ma'anafi uluwihi wastiwa'ihi ala arsyih. Ya, bersamaan dengan itu mereka menafikan ketinggian, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Siapa mereka? Wa haula humul hululiyah min kudama il jahmiyah wa ghairihim. Mereka adalah kaum hululiyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di tengah-tengah makhluk-Nya. Ya. Berada di bumi. Min kudama il jahmiyah, dari pendahulu-pendahulunya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dari kalangan senior. Wa ghairihim, dan yang selain mereka. Jadi ini adalah pendapatnya mazhab al-hululiyah. Mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di bumi dan menafikan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy-Nya. Dan ini mazhab yang populer sekarang. Orang secara zahir mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Dan tidak ada pengingkaran. Ketika kita mengingkari, dibilang bahwa kita memecah belah umat. Padahal ini akidah yang sesat. Ada dai begitu populer dia mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Luar biasa. Nah, inilah salah satu hal yang perlu dikritik dari sebagian kaum muslimin. Ya, namanya apa? Amar ma'ruf itu diikuti dengan nahi mungkar. Kita banyak di antara kita semangat dalam beramar ma'ruf, tapi ketika nahi mungkar takut orang-orang sentimen sama kita. Padahal perintahnya itu adalah mengubah kemungkaran, melarang kemungkaran. Nah, ketika ada dai yang mengatakan Allah di mana-mana, itu sebuah kemungkaran. Hendaknya ada di antara kaum muslimin yang memberikan peringatan. Ini adalah akidah sesat. Ya, diundang ceramah di mana-mana, akidahnya sesat. Akidahnya Allah ada di mana-mana. Ya, akidah hululiyah. Wa madhabuhum batilun munkar. Dan madhab mereka ini batil munkar. Ajma'as salaf ala butlanihi wa inkarihi kama sabak. Para salaf telah sepakat terhadap kebatilannya dan pengingkaran mereka telah berlalu. Ya, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, al-qismu tsalits yaquluna inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha ay yakuna ma'ahum fil ard ma'a thubuti uluwihi fawqa arsyih. Golongan yang ketiga mengatakan sesungguhnya kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya memberikan konsekuensi Allah Subhanahu wa taala berada di bumi. Namun mereka juga menetapkan ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini golongan yang ketiga. Ya, dia mereka bersama dengan Ahlus Sunnah di sebagian pendapat dan bersama dengan Jahmiyah di sebagian pendapat mereka. Jadi ini tidak konsisten, mencela-mencele. Mereka mengatakan bahwa Allah ada di bumi. Nah, ini mazhabnya apa? Al-Hululiyah yang menyatakan bahwa Allah bersama dengan makhluknya. Ini keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada di tengah-tengah makhluknya. Ma'thubuti uluwihi fawqa arsyih. Tapi mereka juga menetapkan bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya, ini adalah mazhabnya ya mazhabnya Ahlussunnah ketika menetapkan Allah di atas arsy-Nya. Sehingga mereka mengambil sebagian pendapat mereka dari Ahlus Sunnah dan sebagian pendapat mereka dari Al-Jahmiyah. Dzakara hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala min majmu' al-fatawa, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan pada beliau, kata beliau di halaman 229 dari juz jilid yang ketiga dari Majmu' al-Fatawa. Jadi ini tiga golongan manusia dalam menghadapi permasalahan ma'iyatullah. Al-Sunnah menetapkan Allah ada di tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah bersama dengan makhluknya, yakni Allah mengetahui segala gerak-gerik makhluknya. Ini ma'iyah secara umum. Adapun secara khusus bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Adapun golongan yang kedua, ini orang-orang Jahmiyah, di mana mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi. Kebersamaan Allah itu maksudnya Allah bersama makhluknya di bumi. Kemudian bagian yang ketiga atau golongan yang ketiga, ya, mereka berpendapat bahwa Allah ada di bumi dan Allah ada di atas arsy-Nya. Waqad za'ama haula annahum akhadhu bi dhahiri nusus fil ma'iyah wa ulu wal ulu. Dan golongan yang ketiga ini mengira bahwa mereka telah mengambil zahir nas-nas dalam permasalahan ma'iyah dan masalah al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah mereka mengambil apa semua dalil, ya. Jadi Allah ada di atas arsy-Nya, Allah juga ada di bumi. Kadzabu fi dzalika fadhallu. Mereka telah dusta dalam hal ini dan mereka pun telah tersesat. Kenapa? Fa inna nususul ma'iyah la taqtadi madda'uhu minal hulul. Karena nas-nas tentang kebersamaan Allah sama sekali tidak memberikan konsekuensi seperti apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka akui, yaitu al-hulul. Ya. Li'annahu batilun wa la yumkin an yakuna zahiru kalamillahi wa rasulihi batilan. Karena yang demikian itu adalah batil dan tidak mungkin zahir dari kalamullah dan ucapan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah kebatilan. Intinya pendapat yang ketiga ini juga adalah pendapat yang batil. Ya, dalilnya apa? Sudah kita sebutkan dengan panjang lebar bahwa al-ma'iyah, kebersamaan, tidaklah memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada secara fisik, ada di tengah-tengah kita. Paham ya? Kemudian tanbih kata beliau, i'lam anna tafsir as-salaf lima'iyatillahi ta'ala li harkihi bi annahu ma'ahum bi ilmihi la yaqtadi al-iqtisar 'ala al-ilm. Perhatikan kata beliau, ketahuilah bahwa tafsir salaf tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya, bahwa Allah bersama dengan mereka dengan ilmunya, ya, la yaqtadi al-iqtisar 'ala al-ilm, bukan hanya bermakna, bukan hanya dibatasi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala saja. Bal al-ma'iyah taqtadi aidan ihatatahu bihim sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyyah. Akan tetapi makna ma'iyah yaitu lebih umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segenap makhluknya, baik itu dari sisi pendengaran, penglihatan, demikian juga kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya dari makna-makna rububiyah. Jadi ketika para salaf mengatakan makna ma'iyah itu adalah ilmu Allah, bukan hanya terbatas sampai di situ saja. Artinya yang mereka inginkan, Allah mengetahui segala sesuatu, mengatur dan juga mengatur segala kebutuhan hambanya, ya, yang masuk, dan segala sesuatu yang masuk ke dalam makna rububiyatullah, yang masuk ke dalam makna rububiyatullah. Paham, Mas? Ya, jadi juga ketika para salaf mengatakan bahwa ma'iyah artinya ilmu Allah, itu justru itu bukan suatu pembatasan bahwa ma'iyah hanya bermakna ilmu saja. Kemudian tanbih akhir. Ya. Kemudian peringatan lainnya. Usyirat fi ma sabaq ila anna uluwallahi ta'ala thabitun bil kitabi wa sunnah wal akli wal fitrati wal ijma'. Telah diisyaratkan sebelumnya bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan dengan kitab, dengan sunnah, dengan akal, dengan fitrah dan kesepakatan para ulama. Amal kitabu faqad tanawwa'at dilalatuhu ala dzalik. Yang pertama dari Al-Qur'an. Apa saja dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya? Maka kata beliau, dari Al-Kitab, ya, datang dari berbagai macam perspektif. Wa taratan bilafdhil ulu wal fawqiyah wal istiwa al arsy wa kaunihi aw kaunuhu fis sama. Kadang, ya, pengkhabaran tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan lafaz ulu, fawqiyah, di atas, istiwa al arsy, tinggi di atas arsy. Wa kaunuhu fis sama, demikian juga dikhabarkan bahwa Allah itu ada di atas langit. Kaqaulihi ta'ala wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi lagi maha agung. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa di atas hamba-hambanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard. Ya, apakah kalian beriman kepada siapa yang ada di atas langit bahwa dia bisa membolak-balikkan bagi kalian bumi ini? Man fis sama, ya. Kadang datang dalam penetapan ulu, wahwal ali, maha tinggi. Kadang datang dengan lafadz fauqiyah, wahwal qahiru fauqa ibadih. Kadang datang dalam lafadz istiwa, ar-rahmanu ar-asy istawa. Kadang datang dalam pengkhabaran bahwa Allah itu di langit. Amin tu man fis sama. Ya, ini semua pengkhabaran dalam Al-Qur'an, ya, yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Wa taratan bil lafdhi su'ud, su'udil asya' wa urujiha wa raf'iha ilaiha au ilaihi. Kadang ketinggian Allah itu ditetapkan dengan lafaz su'ud. Su'udil asya', naiknya sesuatu atau diangkatnya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkatnya sesuatu, diangkat, namanya diangkat ke arah mana? ke arah atas. Sehingga ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik itu naik. Ya. Kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik itu naik. Naik kan ke atas. Ta'rujul malaikatu warruh ilaih. Para malaikat dan ruh itu naik kepadanya. Ya, ruh malaikat Jibril, ya, maksudnya malaikat Jibril, malaikat dan para malaikat dan malaikat Jibril naik ke atas Allah, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'rujul malaikatu waruh ilaihi. Malaikat dan malaikat Jibril, para malaikat dan malaikat Jibril naik, ya. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Isa, sesungguhnya akulah yang akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, wa rafi'uka ilayya." Ya. Ini juga menunjukkan ketinggian Allah. Ketika sesuatu itu naik, berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa taratan bilafzi nuzuli asya' minhu wa nahwu dzalika wa nahwi dzalika. Dan terkadang ketinggian Allah ditunjukkan dari turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Qad nazalahu ruhul qudus min rabbik. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah Ruh Kudus telah menurunkan Alkitab tersebut dari Rabbmu, diturunkan. Berarti diturunkan dari atas ke bawah. Kemudian yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan dari langit ke bumi, dari langit ke bumi, dari atas ke bawah. Ini semua menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, berada di atas makhluk-Nya. Qala amma sunnatu faqad dallat alaihi bi anwa'iha al-qauliyah wal fi'liyah wal iqrariyah fi ahadits katsirah tablughu hadd at-tawatur. Demikian juga di dalam sunnah telah ditunjukkan dengan berbagai macam jenis, baik itu qauliyah ucapan, wal fi'liyah atau itu perbuatan, wal iqrariyah persetujuan, dalam hadis yang sangat banyak yang telah mencapai batasan mutawatir. Wa ala wujuhin mutanawwi'ah, dan dari berbagai sisi. Kaqaulihi fi sujudihi, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi, subhana rabbiyal a'la. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wa qawluhu inna allaha lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan bagi hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan fawqa arshihi, ya, menulis di atas arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, fawqa arshihi, ya, di atas arsy-Nya. Wa qauluhu, demikian juga ucapan beliau, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Mengamanahi aku dalam keadaan aku adalah kepercayaan, ya, man fis sama, yang ada di atas langit. Tidakkah kalian memberikan kepercayaan kalian kepadaku dalam keadaan aku adalah kepercayaannya yang ada di langit. Kepercayaan Allah yang ada di langit. Man fis sama artinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ya, ada di atas langit, disebutkan dalam ucapan-ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi fi'liyahnya, ya, sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tsabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'alal mimbar yaumal jum'ah yaqul Allahumma aghithna. dan telah sabit dari beliau alaihi salatu wasalam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau berada di atas mimbar hari Jumat, beliau mengatakan Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, mengangkat tangan ke atas langit. Ya, ngapain mengangkat tangan ke atas langit? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Wa annahu rafa'a yadayhi ila sama' wa huwa yakhthubun nas yawma 'Arafah hina qalu nashhadu annaka qad balaghta wa adaita wa nasahta. Demikian juga beliau mengangkat tangan beliau ke atas langit ketika beliau berkhutbah kepada manusia pada hari Arafah. Maka kemudian manusia mengatakan nashhadu annaka qad balaghta, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, wa adaita wa nasahta, engkau telah menyampaikan dan memberikan nasihat. Faqala Allahumma ashhad. Kemudian beliau mengangkat tangan beliau, mengatakan Allahumma ashhad. Ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah apa yang telah dipersaksikan oleh mereka. Apa yang telah diucapkan oleh umatku, bahwa aku telah menyampaikan ya ajaran agamamu. Nabi SAW mengangkat tangannya, kemudian mengatakan Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Wa nahu qala lil jariyah aina Allah? Qalat fis sama'. Fa aqarraha wa qala li sayyidiha i'tiqha fa innaha mu'minah. Demikian juga dari takrir beliau, persetujuan beliau. Ketika beliau mengatakan kepada budak wanita, di mana Allah? Maka budak wanita tersebut mengatakan fis sama', Allah di atas langit. Faqarraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, kemudian mengatakan kepada majikan budak tersebut, i'tikha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang budak wanita yang beriman. Lihat? Ya, jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Allah di atas langit, kemudian perbuatan beliau alaihi salatu wasallam juga menunjukkan Allah ada di atas langit, bahkan persetujuan beliau terhadap ucapan sang budak wanita juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Amal aqlu, sekarang dari sisi akal, rasio. Faqad dalla ala wujubi sifati kamal lillahi taala wa tanzihu anin naqs. Akal telah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk memiliki sifat kesempurnaan dan wajib dibersihkan dari segala bentuk kekurangan. Ya, akal kita mengatakan bahwa Allah, sesembahan kita itu haruslah perfect, maha sempurna. Dibersihkan dari segala bentuk kekurangan. Wal ulu sifatul kamal wasuflu naqsun. Ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan. Adapun kerendahan adalah sifat kekurangan. Ya enggak? Tinggi itu adalah sifat kemuliaan. Adapun kerendahan itu adalah sifat kekurangan. Fa wajabalillahi ta'ala sifatul ulu wa tanzihu an dibtihi. Maka dengan demikian, karena Allah itu maha sempurna, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dihiasi dengan sifat ulu dan dibersihkan dari sifat yang merupakan lawannya, yaitu kerendahan. Ya, akal menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk disifati dengan al-ulu. Karena kalau tidak, ya akan ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Qala ammal fitratu faqad dallat ala uluwillahi taala dilalatan daruriyatan wa daruriyatan fitriyatan. Atau faqad dallat ala uluwillahi taala dilalatun daruriyatun fitriyah. Telah ditunjukkan ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan dengan penunjukan yang daruri sesuai dengan fitrah. Fama min da'in aw khaifin fazi'a ila rabbih aw fazaa ila rabbih ta'ala illa wajada fi qalbihi daruratal ittijah wa nahwal ulu la yaltafit an dalika yumnatan wa yusratan. Maka tidak ada seorang pun yang berdoa atau takut, ya, dia kemudian berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapati hatinya secara darurah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap nahwal ulu, ittijah nahwal ulu, dia akan menghadap ke arah atas. Ya, hatinya akan menghadap ke arah atas. La yaltafit an dzalika yumnatan wala yusratan, tidak akan berpaling ke kanan, tidak pula ke kiri. Was'al al-musallin yaqulu wahid, yaqulu al-wahid minhum fi sujudihi, subhana rabbiyal a'la, aina tattajihu qulubuhum hina dzak. Coba tanya orang yang salat ketika mereka mengatakan dalam sujudnya, Maha suci Allah yang Maha tinggi, kemana hati mereka berpaling? Pasti ke arah atas. Ya, walaupun mereka berada di bawah, tapi hati mereka menuju ke atas. Kenapa? Karena fitrah itu pasti akan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Qala wa ammal ijma'u faqad ajma' as-sahabah wa tabi'un wa la'immatu 'ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi mustawin 'ala 'arsyih. Adapun ijma', maka para sahabat dan para tabi'in serta para imam telah bersepakat bahwa Allah Ta'ala di atas langitnya, ya, beristiwa di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Wa kalamuhum masyhurun fi dzalika nassan wa dhahiran. Ya. Dan ucapan mereka telah terkenal baik secara nas maupun secara zahir. Qala Auza'i, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Auza'i, kunna wa tabi'una mutawafiruna naqulu inna Allah Ta'ala dzikruh fawqa arsyihi wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu minas sifat. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kami dan para tabi'in, ya, semuanya mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Kami beriman dengan apa yang datang dalam sunnah yang menyebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin min ahli al-ilm. Yang menukilkan kesepakatan dalam permasalahan ini bukan hanya satu dua orang ulama saja. Ya, tapi banyak di kalangan para ulama yang menukilkan ijma'. Wa muhal ay yaqa fi mithli dhalika khilaf. Maka satu hal yang mustahil bahwa dalam permasalahan seperti ini ada khilaf. Hanya khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama Ahlussunnah, enggak ada. Ya. Waqad tatabaqat 'alaihi al-adillatul 'azimah allati la yukhalifuha illa mukabir tumisa 'ala qalbihi wajtalathu shayatinu 'ala fitratihi nas'alullaha ta'ala as-salamah wal 'afiyah. Maka tidak ada dalil-dalil yang agung telah menetapkan hal ini, la yukhalifuha illa mukabir, tidak ada yang menyelisihi dalil-dalil tersebut kecuali seseorang yang sombong, tumisa ala qalbihi wajtalathu syaitan an fitratihi, ya, hatinya telah dipalingkan, ya, oleh syaitan dari fitrahnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa'ulullah taala bidzatihi wa sifatihi min abyanil asya' wal wa azhariha dalilan wa haqqul asya' wa athbatiha waqi'an. Maka ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zat dan sifatnya ini termasuk perkara yang paling jelas dan paling tampak secara dalil, ya, dan perkara yang paling benar dan hendaknya ditetapkan, ya, tidak ada khilaf sama sekali. Sehingga dengan demikian ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya ditetapkan dengan Al-Qur'an, demikian juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akal, dengan fitrah, dan ijma' kesepakatan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, bahwa yang pertama, dalam masalah ma'iyatullah, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, yang menetapkan ma'iyatullah dan ketinggian Allah di atas arsy-Nya, ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua, yang menafikan ketinggian Allah dan mengatakan Allah ada di bumi bersama makhluknya, maka ini adalah mazhabnya Jahmiyah. Kemudian mazhab yang separuh-separuh, yang ketiga, yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya, demikian juga Allah ada di bumi bersama makhluknya. Ini adalah ucapan yang batil. Kemudian ketinggian Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan dengan Al-Qur'an dari berbagai macam sisi. Ya, kadang ditetapkan dengan menetapkan ketinggian Allah, kadang ditetapkan dengan naiknya sesuatu kepada Allah, atau ditetapkan dengan turunnya sesuatu dari Allah. Demikian juga dari sunnah, baik itu perbuatan Nabi, ucapan beliau, dan juga persetujuan beliau. Demikian juga ditunjukkan oleh akal, fitrah, dan kesepakatan para ulama. Dengan demikian selesailah pembahasan kita ya untuk menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Nakif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.